لهم أجر عظيم غير مقطوع ولا منقوص. Mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Ghairu manqus, maksudnya ghairu maqtu', ghairu manqus. Tidak akan terputus pahala yang besar. Tidak akan terkurang pahala dari iman dan amal saleh tersebut. Maka ini dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari keumuman manusia yang mereka dikembalikan pada kondisi asfalus sakilin, kondisi yang paling rendah, yaitu dilemparkannya mereka ke dalam neraka jahannam. Nasallallahu salamah wal afiyah. Kita sampai kepada ayat yang ke-6. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalu hafizakumullah.